السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله, di antara nikmat Allah Azza wa Jalla yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada masing-masing hambanya, nikmat yang begitu besar yang Allah limpahkan kepada sebuah tempat, sebuah daerah, sebuah wilayah, bahkan sebuah bangsa dan negara, ialah nikmatul amni wal aman, kenikmatan dalam bentuk aman sentosa, kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang nyaman, ketenangan dalam jiwa, ketenangan pada ekonominya, ketenangan pada sosial masyarakatnya, ketenangan, keamanan, kedamaian dalam semua sisinya. Ini merupakan nikmat Allah yang begitu besar bagi semua lapisan masyarakat. Tidak ada kenikmatan yang lebih agung daripada ini setelah Islam dan iman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam membatasinya hanya pada tiga perkara. Yang pertama ialah nikmatul aman, kenikmatan dalam bentuk rasa aman, kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan. Dan yang kedua kesehatan. Dan yang ketiga ialah bisa makan pada hari itu. Hanya tiga poin ini, semua kenikmatan-kenikmatan duniawi yang dirasakan seorang hamba itu berporos. Keamanan, kesehatan, dan bisa makan. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Majah juga dalam sunannya, dari sahabat Ubaidullah Ibnu Mihsan Al-Khutami radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yaumih fa ka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa di antara kalian yang berpagi hari dalam keadaan dia merasa aman di tempat dia tinggal, sehat walafiat jasadnya, memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dia mendapatkan limpahan dunia seluruhnya. Seolah-olah dilimpahkan untuk dia dunia ini seluruhnya. Ketika dia merasakan tiga perkara. Keamanan, kesehatan, dan bisa makan. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu dari tiga poin tadi ialah nikmatul amni wal aman. Nikmat dalam bentuk rasa aman, rasa tenteram, rasa damai, kenyamanan. Ini semuanya sebuah nikmat yang begitu besar. Dengan adanya keamanan, ketenteraman dan kedamaian, seseorang akan bisa mengarungi kehidupan dunianya dengan tenang, dengan nyaman, dengan penuh kebahagiaan. Seorang yang punya agama, terutama seorang yang muslim, akan bisa dengan tenang pula mengerjakan amal-amal ibadahnya yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tenang, dengan nyaman, dengan tenteram beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keamanan pula kaum muslimin rahimakumullah, untuk sebuah bangsa dan negara akan muncul sebuah ekonomi yang sangat kuat. Akan muncul sebuah sosial masyarakat yang kokoh dengan rasa aman. Dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah mewujudkan rasa ketenteraman, kedamaian dan keamanan. Ini merupakan perkara besar. Dalam Islam itu dijadikan sebagai salah satu keutamaan, fadilah besar bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Diberi kehidupan yang baik, yang damai, yang tenteram, yang aman, yang nyaman, yang bahagia. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl 97. Allah menyatakan, "Man 'amila shaliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kata Allah, kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Para ulama menjelaskan hayatan thayyibah meliputi dua. Hayatan thayyibatan fid dunia wa hayatan thayyibatan fil akhirah. Kehidupan yang thayyibah di dunia dan kehidupan yang thayyibah di akhirat nanti. Di dunia ini meliputi ketenteraman, kedamaian, keamanan, kesehatan, ekonomi yang kuat, rezeki yang lancar, ketenteraman hati, ketenteraman jiwa. Hayatan thayyibah di dunia ini. Di akhirat nanti dengan surganya Allah Azza wa Jal. Hayatan thayyibah dijadikan sebagai sebuah keutamaan besar bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah, Islam betul-betul mendambakan, menghasung, menganjurkan kepada semua pemeluknya tanpa terkecuali untuk bisa mewujudkan rasa aman, rasa damai, rasa tenteram pada jiwanya, pada lingkungannya, pada keluarganya, dan lebih luas lagi pada bangsa dan negaranya. Kalau kita melihat sejarah para anbiya wal mursalin, kita mendapati di sana ternyata para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam juga memiliki sebuah dambaan yang sangat utama. Dambaan semua pihak. Dan itu menjadi dambaan seorang nabi. Kalau kita melihat sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kita mendapati ternyata di antara yang beliau dambakan terwujudnya sebuah bangsa yang aman, sebuah negara yang tenteram, wilayah yang sejahtera, yang aman sentosa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menaruh istrinya dan putranya yang satu ketika itu, Ismail alaihissalatu wassalam, diminta ditaruh di sebuah lembah yang kosong, lembah yang gersang, lembah Mekah. Tidak ada penghuni, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air. Diperintahkan diletakkan di sana. Ketika Nabi Allah Ibrahim AS memenuhi perintah Rabbnya, membawa keluarganya dan anaknya semata wayang ketiga itu di lembah Mekah yang kosong, ketika beliau berpaling, di antara doa yang pertama kali beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah doa semoga Allah Azza wa Jal menjadikan tempat ini, lembah ini, wilayah ini, baladan amina, tempat yang aman sentosa, aman sejahtera, damai bahagia. Allah mengabarkan dalam Al-Quran tentang doa Nabi Allah Ibrahim ini. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim AS berdoa. Wahai Rabbku, jadikanlah lembah ini, yang gersang ini, yang kosong ini, baladan amina, sebagai negeri yang aman sentosa, tempat yang aman sentosa, damai sejahtera, dan berikan rezeki kepada mereka dari buah-buahan yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah kabulkan permintaan ini. Dengan sejarah yang begitu panjang, munculnya sumur zam-zam dan yang lain-lainnya itu, Mekah menjadi banyak penghuninya, banyak penduduknya, negeri yang makmur, negeri yang aman. Ketika Nabi Allah Ibrahim AS dalam kesempatan yang berikutnya, berkesempatan untuk menjenguk keluarga dan putranya Ismail di kota Mekah. Datang ke kota Mekah dalam keadaan sudah menjadi baladan amina, wilayah yang aman sentosa, yang damai sejahtera. Mendapati kondisi yang demikian, kembali yang kedua kalinya Nabiullah Ibrahim AS berdoa kepada Allah, dan doa yang dipanjatkan pun juga doa yang sama, memohon kepada Allah semoga selalu menjadikan negeri haram tadi, negeri yang aman tadi, selalu aman sejahtera, aman sentosa, damai bahagia. Allah mengabadikan dalam Al-Quran tentang doa Nabiullah Ibrahim ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam berdoa, wahai Rabbku, jadikan negeri ini. Lain bomirnya kalau sebelumnya, rabbi ij'al hadza baladan amina, jadikan lembah ini negeri yang aman. Kali ini belum mengatakan rabbi ij'al hadzal balada amina, jadikan negeri ini negeri yang aman kembali, dan jauhkanlah aku, anak keturunan aku, dari beribadah kepada berhala-berhala. Dua kali doa, dua kali memohon, semuanya sama. Yang diminta ketentraman, yang diminta ketenangan, yang diminta keamanan, yang diminta kedamaian hidup. Itu menggambarkan kaum muslimin rahimakumullah, hidup yang tenang, hidup yang aman, hidup yang tentram, yang sentosa, yang damai, yang bahagia, itu merupakan dambaan para anbiya wal mursalin. Itu merupakan hasungan Islam yang mulia ini. Dambaan orang-orang yang mulia, bahkan dambaan semua pihak tanpa terkecuali. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat yang punya iman, kita sebagai umat Islam yang punya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Islam yang mengusung misi rahmatan lil alamin, seyogyanya masing-masing kita menjadi seorang muslim yang bisa menciptakan suasana aman, suasana tentram, suasana damai, suasana sejahtera pada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, dan juga bangsa dan negara kita. Itu semua dengan bimbingan-bimbingan Islam yang mulia, barakallahu fikum. Di tengah-tengah keluarga, diminta untuk orang tua menyayangi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Anak-anak diminta berbakti kepada orang tuanya. Tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah di antara mereka. Di tengah-tengah masyarakat, dengan tetangga, diminta untuk ihsan ilal jiran, berbuat baik, rukun dengan tetangganya, rukun dengan warganya, termasuk iman kepada Allah dan dari akhirnya. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya, "Waman kana minkum, waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangga-tetangga dia, rukun dengan tetangga-tetangga dia, dengan jiran-jiran dia. Dengan kaum muslimin secara umum, digalakkan semangat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam di antara mereka, menunaikan hukukul muslimin, hak-hak muslim di antara mereka, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, dengan konsep Islam yang sangat mulia, ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Dengan cara semacam ini, kaum muslimin rahimakumullah, akan tercipta suasana yang aman, yang damai, tenteram, yang tenteram, yang sentosa, yang membahagiakan, yang nyaman untuk masing-masing kita dan untuk lingkungan masyarakat kita. Aku ulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah, dan lebih utama lagi, masing-masing kita selaku muslim dan selaku warga negara Indonesia juga sangat-sangat diharapkan dalam pandangan Islam untuk mewujudkan rasa damai, rasa tenteram, rasa aman di negaranya, di bangsanya, mewujudkannya, menjaganya, melestarikannya, menjadi seorang muslim, seorang warga negara yang betul-betul menjadi sebab terjadinya keamanan dalam bangsanya dan negaranya, dengan cara menjadi seorang warga negara yang taat, warga negara yang patuh pada aturan-aturan bangsanya yang positif, taat dan patuh pada penguasanya yang muslim, selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Menjadi warga negara yang patuh, warga negara yang taat. Ini merupakan perintah Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 59, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri disebutkan oleh para mufassirin adalah para umara, kemudian para ulama. Kepada para penguasa kita, mentaati penguasa merupakan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mentaati penguasa kita dalam perkara yang positif, dalam perkara-perkara yang baik, bukan dalam perkara yang mungkar, itu merupakan bagian daripada keimanan, bagian daripada ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Merupakan amal yang begitu besar dalam Islam, dianjurkan, dihasung, diperintahkan untuk kaum muslimin. Sehingga dengan kita menjadi warga negara yang patuh, yang taat dalam perkara kebaikan, akan menciptakan suasana yang tenang, yang aman, yang damai, yang tenteram. Dengan prinsip ketaatan ini akan hilang dari kaum muslimin secara khusus dan dari warga negara kita yang namanya pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman-pemahaman teror dan segala macamnya yang bertentangan dengan prinsip ketaatan pada penguasa yang ada ini. Kaum muslimin rahimakumullah, intinya adalah dari isi khutbah kali ini, saya sebagai seorang khatib menghimbau, menghasung, mengharapkan, menganjurkan dalam pandangan Islam menjadi warga, menjadi muslim yang betul-betul punya semangat memunculkan rasa aman, rasa damai, rasa tenang, tenteram, bahagia untuk pribadi kita masing-masing, di keluarga kita, dan terutama di masyarakat kita, di lingkungan kita, di tengah-tengah kaum muslimin, dan di tengah-tengah bangsa dan negara kita dengan konsep-konsep Islam yang disebutkan di atas. Saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita, menjadikan kita sebagai seorang muslim yang baik, muslim yang saleh, muslim yang membawa kebaikan, membawa rahmat untuk alam raya ini. Dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya keamanan, ketenteraman hidup, aman sentosa, damai sejahtera, nyaman bahagia untuk kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan keberkahannya pada kita semuanya. Wa walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.